Kubuat surat ini untukmu, sayangku seorang. Wahai juwitaku, kuatkan hatimu kala membaca suratku ini. Dengan hati hancur, ku nyatakan jua bahwa tali cintaku putuskan sudah. Kuatkan hatimu. Atau ingkar janji, bukan pula karena ku tak setia. Namun patuhilah ayah dan bundamu yang tak merestui kita berdua. Bila air mata dapat ku tuliskan, tiada ku pakai tinta untuk kau baca di surat terakhir. Setia, namun patuhilah ayah dan bundamu yang tak merestui kita berdua. Bila air mata dapat ku tuliskan, tiada ku pakai tinta untuk kau baca surat terakhir.